بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله teman-teman yang dirahmati Allah kita kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program kita bacaan kitab Kifayatul Akhyar. Insyaallah kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Ustaz Abdul Kifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya teman-teman yang dirahmati Allah sampai pada wa in ikhtarafal jinsu wal illatu ya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين وإن اختلف الجنس والعلة كالفضة والبر فلا حجر في شيء ولا يشترط شيء من هذه الأمور فوإن اختلف الجنس kalau jenisnya berbeda wal illatu berbeda. Jadi jenisnya itu sama-sama emas, sama-sama perak, sama-sama garam, sama-sama gandum, sama-sama kurma. Wal illah dan illah dalam jual beli barang ribawi itu kan dua. Pertama as-samaniyah, dia adalah nilai uang begitu. Yang kedua al-mat'um, yaitu makanan. Kalau jenisnya berbeda, illahnya juga berbeda. Kal fiddati, seperti perak. Wal buri, ditukar dengan al-bur, gandum. Fala hajara fi syai'in, maka tidak ada larangan dalam hal tersebut. Wala yushtarutu syai'un min hadihil umur, dan tidak disyaratkan satu pun daripada perkara yang tadi disebut. Perkara yang disebut itu maksudnya adalah at-tamasulu wal hulul wa taqabut, kan gitu. Kalau dia jenisnya sama, illahnya sama, harus tiga. Dia harus mumasalah, tamatsul, setara, sama gitu. Yang kedua hulul, cash, enggak boleh ngutang. Yang ketiga taqabut, langsung diserah terimakan. Kalau berbeda jenis tapi illahnya sama, maka dia harus taqabut dan hulul gitu ya. Serah terima langsung dan cash. Nah, kemudian summal mumasalatu tu'tabaru fil makili kairan wa fil mawzuni maik maki wa fil mawzuni waznan. Kemudian al mumasalah, persamaan nilai antara satu dengan yang lain. Jadi kalau mau nukar barang ribawi itu harus disamakan. Nah, yang dimaksud dengan mumasalah sama itu tu'tabaru fil makil, itu yang jadi standar dalam makanan yang ditimbang. Kailan itu tak apa, tu'tabaru fil makili kairan wa fil mawzuni waznan. Jadi maksudnya yang jadi standar sama itu, kalau dia adalah barang yang biasanya dimakil, ditakar, volume, kailan, maka untuk dikatakan sama itu ya sama takarannya. Wa fil mawzuni waznan, dan barang yang biasanya memang ditimbang, ya timbangan jadi standarnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya enggak boleh ditukar 1 liter belas sama 2 kilogram. Enggak boleh. Jadi harus standarnya itu harus sama gitu. Wala tala tabi'u dzahaba bidzahabi, jangan jual emas dengan emas. Wadal wariki bil warik, dan janganlah perak dengan perak. Illa waznan bi waznin, kecuali dengan timbangan yang sama, berat yang sama. Waznan bi waznin gitu. Jadi maksudnya yang biasa ditimbang ya timbang, yang biasa ditakar ya ditakar. Jadi barang yang biasanya ditakar jangan ditimbang. Gitu. Timbang itu kan berat, kalau takar itu volume, kail itu volume. Gitu. Rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, ma wuzina mislun bimislun, apa yang memang biasanya ditimbang beratnya, mislun bimislin, dia harus semisal, harus sama. Idza kana naw'an wahidan, kalau dia adalah satu jenis yang sama. Wa makila, dan apa yang ditakar, ukuran volume, famislu dzalika, maka dia juga sama, kalau memang jenisnya sama. Fa in ikhtalafa an-naw'ani, kalau memang dua jenisnya berbeda, fala ba'sa bihi, maka tidak ada masalah kalau nilainya beda dua-duanya. Begitu. Rawahu Dharqutni, diriwayatkan oleh Imam Dharqutni. Falau ba'al makila bil wazni, nah, kalau dia jual barang yang biasanya ditakar volume, bil wazni, tapi dijualnya pakai timbangan, awil mauzuna bil kaili, atau barang yang biasanya mauzun ditimbang beratnya, tapi jualnya pakai kail, harusnya kiloan, tapi maka literan, gitu. Lam yasih, jual belinya tidak sah. Tapi standar kail dengan wazan itu sekarang udah ambigu ya, nggak jelas. Jadi beras banyak yang dijual pakai literan. Artinya dua-duanya mungkin loh, kalau kita di Indonesia, beras tuh bisa ditakar, bisa di volume. Makanya kalau jual ketemu beras tuh, kalau emang liter pakai liter, kalau emang wazan pakai wazan, kalau emang ya liter-liter, wazan ya wazan. Karena buat saya tuh beras tuh udah enggak identik dengan makil. Kan itu identiknya kan, kalau beras tuh kan makil, tapi identitas beras di makil tuh udah enggak ada lagi. Karena banyak juga produksi, dan itu hampir disepakati oleh semua orang bahwa ya timba, ya ada orang yang beli beras tuh kiloan, kan begitu. Intinya jangan apa namanya jual tukar itu barang yang biasanya ditimbang pakai berat, yang berat ditimbang jangan, yang ditimbang pakai takaran jangan. Wal muradu bil kaili, dan yang dimaksud dengan volume itu takaran, al mumasilu sawaitu, takaran yang sama, sawaun kana mu'tadan aw ghairu mu'tad, baik itu takarannya mu'tad, takaran yang biasa dipakai, aw ghairu mu'tad, atau mungkin enggak biasa dipakai. Jadi intinya harus sama-sama gitu ya. Baik dia pakai takaran yang biasa kita pakai, atau dia pakai takaran yang mungkin tidak biasa. Taqas'atin ghairu mu'ayyaratin, qas'ah, tahu enggak qas'ah? Qas'ah itu sebenarnya ini aja, apa sih qas'ah itu? Apa ya? Qas'ah itu ya mangkok. Cuman qas'ah itu biasanya terbuat dari perak. Jadi qas'ah. Jadi orang-orang situ udah lazim kalau jual, katakanlah jual apa namanya ketan hijau ya, atau kacang hijau ya, kalau ketan hitam, ketan hitam atau kacang hijau tuh make mangkok gitu. Mangkoknya ghairu mu'ayyar. Ghairu mu'ayyar itu enggak ada timbang, enggak ada takarannya. Itu takarannya berapa liter ya? Pokoknya seitu tuh, sekos'ah itu maksudnya. Kobokan. Iya, mirip gitu tuh, kobokan tuh, qas'ah ghairu mu'ayyar. Qas'ah yang enggak pernah tahu tuh berapa takaran pastinya. Cuman emang orang-orang jualnya pakai itu tuh. Pakai qas'ah yang begitu tuh. Kayak di mana ya? Kalau kita datang ke tempat ini, Pak Jagat, datang tempat ikan hias, ya kan? Di sini ada di Jatinegara. Itu apa namanya? Kan ada makanan ikan predator ya. Itu kan makanannya ulet, ya kan? Ulet itu jualnya kan, nggak tahu takaran, nggak tahu timbangan, pokoknya asal seraup tukangnya aja gitu. Satu plastik, dan itu udah umum tuh. Pokoknya begitu tuh ya. Itu qas'ah, itu timba apa namanya, mangkok ghairu mu'ayyarah, yang memang nggak jelas itu volumenya berapa, tapi orang-orang pakai qas'ah gitu ya. Udah, kita pakai itu juga. Wa kadzal mizan, begitu juga timbangan yang mungkin tidak biasa. Iya. Kobokan hijau. Begitu juga mizan. Mizan itu timbangan. Kattayyar wal kubban, seperti timbangan tayyar wal kubban. Tayyar dan kubban itu, jadi kan timbangan biasa ya, timbangan yang biasa itu timbangan yang ada di kiri kanan. Iya, beli kuroto juga sama tuh kan, pakai kos'ah tuh. Ya, saya kan dulu punya ikan predator tuh, beli cacingnya, cacingnya tuh belinya pakai botol aqua, ukurannya buat jadi yang diraup sama abangnya di cacing botol, nah udah segitu. Wakadhal mizan, begitu juga timbangan, walaupun timbangannya nggak biasa, tapi orang situ biasa makai begitu, ya pakai aja. Terus kat toyar wal kuban, toyar dengan kutbu, apa namanya, timbangan kan biasanya kiri kanan tuh, ada piring kanan piring kiri kan gitu ganti timbangan. Tapi ada timbangan yang kuban dan toyar dan kutban, toyar dan kutban tuh timbangan yang gitu, di Madura atau gak? Timbangan yang di Madura. Hah? Tahu gak timbangan di Madura, timbangan besi. Jadi barang kita taruh di sini begitu, kemudian sama orang Maduranya tuh di apa? Jadi timbangannya cuman ini budukannya begitu. Kemudian di atasnya tuh ada ininya takar. Ah gitu. Itu mirip kayak gitu, kuban utoyar. Intinya bahwa ya memang yang biasa di wazan mauzun, yang biasa di makil kail gitu. Walaupun mungkin kailannya enggak biasa gitu. Falau jahilna kaunahu makilan au mauzunan, kalau kita enggak tahu barang tersebut tuh apakah di kail, ditakar au mauzunan atau ditimbang, fa fihi aujuh, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat. As-sahih, pendapat yang sahih, arruju'u ila adatil baladi, kita kembali kepada kebiasaan, apa namanya, kebiasaan orang-orang setempat. Adatul balad, apa namanya, adah al-balad, kebiasaan orang setempat. Li'anna syai'a idha lam yakun mahdudan fi syar'i, karena sesuatu, kalau saya sih bilangnya dari awal kita kembali ke adat, kan. Dari awal memang udah kembali ke kebiasaan orang, karena memang dalam hal muamalat miripnya itu selalu berbeda dari satu negara ke negara yang lain gitu. Makanya memang dari awal tuh ya sudah ke ini aja, sudah ke apa istilahnya, sudah ke kebiasaan. Tapi mungkin dulu ya, ya kan Imam Takhimi Malisi juga ngukurnya standar kebiasaan kan gitu. Ya kurma biasanya pakai takaran kan gitu. Mungkin kalau dia di Indonesia dia ngeliat gitu. Jadi gitu. Iza lam yakun falau jahilna kaunuhu, falau jahilna kaunahu makilan au mauzunan fafihi auju as-sahih ar-ruju ila adatil balad, li'anna syai'a idha lam yakun mahdudan, karena sesuatu kalau tidak punya standar yang pasti fi syar'i, dalam ukuran syariatnya, kana ruju'u fihi ilal adah, maka standarnya itu kembali kepada kebiasaan. Kalkubud wal huruz wa ghairihi, mana kalkubud wal huruz, apa kubud wal huruz, seperti kubud wal huruz, kubud tuh begitu. Jadi ngemak jual barang dagangannya pakai standar al-kubud gitu. Wal huruz wa ghairihi, mah huruz juga sama, raub gitu. Wa ghairihi ma, dan selain itu. Wakila, nah, yuk tabarul kailu, kalau kita enggak tahu apakah ini kail apa mauzun, kila dikatakan yang di standar tuh kailnya gitu. Li'annahu a'am, karena takaran tuh lebih umum dibanding wazan. Iya, al-adah muhakkama, adah kebiasaan memang jadi standar hukum, karena memang syariat tidak punya standar dalam hal itu. Wakila, tapi dikatakan juga al-wazn, yaitu timbangan. Li'annahu aqallu tafawutan, kalau timbangan dengan timbangan tuh biasanya lebih sama dibanding kalau takaran dengan takaran. Li'annahu aqallu tafawutan, karena dia lebih sedikit berbedanya. Wakila bitakhir, tapi dikatakan juga bitakhir, yaitu pilihan litasawi, karena apa namanya, kedua-duanya sama jadi standar. Jadi kadang timbangan, kadang takaran, maka tinggal pilih aja begitu. Ya, tapi yang pasti memang kembali ke kebiasaan kaum setempat. Far'un al-fulusu, far'un cabang masalah. Al-fulus, fulus itu kalau disebutkan dalam kitab tuh Fulus itu biasanya terbuat dari tembaga, kuningan. Jadi kalau bahasa kita tuh recehannya dinar gitu. Jadi orang punya dinar, dirham itu kan nilainya gede tuh. Nah, kalau mau jual beli untuk barang yang apa namanya? Yang memang nilainya kecil-kecil, receh-receh, dia buat fulus. Fulus tuh biasanya dari tembaga atau kuningan gitu. Al-fulus idza rajad. Kalau fulus itu rojat, rojat itu maksudnya intasyarat, tersebar. Rawajat zahabi wal fiddati semar seperti tersebarnya emas dan perak. Maksudnya fungsi tembaga, fungsi fulus di satu tempat itu seperti fungsi emas tersebar kemana-mana. Hal yajri fiha riba, apakah itu berlaku dalam hal tersebut hukum riba, kan gitu. Emas dan perak kan kena nih barang ribawi. Kalau tukar emas dengan emas harus sama. Tapi sekarang kita nggak pakai emas, kita makainya fulus, yaitu yang biasa terbuat dari tembaga atau kuningan. Apakah di fulus tersebut juga berlaku hukum riba? As-sahih, pendapat yang sahih, annahu la riba fiha, bahwasanya tidak ada riba di dalamnya. Lintifa is-samaniyatil ghalibati fiha, lintifa karena ketiadaan as-samaniyah, nilai mata uang al-ghalibah yang biasa, fiha, di dalam benda tersebut. Tapi kalau sekarang kebalikan, justru emas malah nggak punya nilai tukar. Di kita ya, di Indonesia ya, al-fulus itu yang punya nilai samaniyah, tapi emas malah nggak ada, begitu. Dan itu kembali lagi ke kebiasaan, karena untuk dikatakan sebagai saman, itu kan punya samaniyah, kita udah bahas di pertemuan berapa tuh, Fir? Untuk dikatakan samaniyah kan dia harus punya tiga kuah kan gitu. Pertama kuah samaniyah dia memang punya nilai, kuah iktisadiyah dia punya nilai ekonomi. Artinya kuah samaniyah itu dia bisa membuat menjadi standar nilai barang. Iktisadiyah dia memang punya standar kekuatan. Kuah iktisadiyah dengan samaniyah sama. Yang kedua kuah siasi. Kuah siasi itu dia punya apa namanya legalitas penguasa sultan yang ada di tempat tersebut. Yang ketiga kuah ijtimaiyah, dan semua kita tuh pakai itu. Duit kita duit kertas, walaupun kalau mungkin Imam Taqi Minalisti bilangnya intifa samaniyah, tapi kita bilangnya justru ada tuh samaniyah. Sebaliknya malah emas dan perak kita nggak punya, nggak ada nilai samaniyah di tengah-tengah kita. Jadi kebalikannya kan. Emas di kita itu punya kuah iktisadiyah, dia punya kekuatan ekonomi yang orang masih bisa mengukur suatu barang makin nilai emas. Tapi dia nggak punya kuah sia-sia. Secara politis emas itu nggak dilegalkan jadi alat tukar. Buktinya ada pasar emas di Depok akhirnya dibubarin tuh dan pelakunya ditangkap kan ya. Yang ketiga kuah ijtimaiyah, kekuatan sosial, emas nggak punya juga malah. Kan nggak ada orang yang apa namanya datang ke warung kemudian bayar pakai perak, itu kan nggak ada. Kalaupun ada, warung nggak bakal nerima gitu. Iya, syaratun naqd itu kuah iktisadi, kuah siasi, kuah ijtimai gitu. Dan kalau dibilang ilah Imam Taqidin al-Isni, fulus itu tidak bisa ada ribanya karena lintifa itsamaniyatil ghalibati fiha. Kalau di Indonesia malah kebalikannya, justru uang itu pun. Artinya gini, kalau alasan fulus enggak kena riba karena lintifa itsamaniyah, berarti barang-barang yang ada kuah tsamaniyah di dalam benda tersebut berarti kena riba. Gitu. Wala yata'adda riba ila ghairil fulusi minal hadidi. Artinya standar ini nih, lintifa itsamaniyatil ghaliban, ini perlu dikoreksi. Koreksi dalam arti konteks kekinian ya. Jadi kalau memang alasan fulus tidak dimasukkan dalam kategori barang ribawi karena lintifa itsamaniyah, sekarang justru kebalikannya. Fulus itu duit kita atau duit yang koin itu yang 500 ribu itu justru dia punya nilai nilai thamania kan gitu. Karena untuk menjadikan suatu barang alat tukar itu kan standarnya bukan wahyu gitu. Allah mewahyukan bahwa emas dan peraklah sebagai alat tukar, kan enggak ada standar itu. Allah cuma cerita, Nabi Muhammad cerita kepada kita bahwa dulu dia makainya emas dan perak. Gitu. Standarnya gitu. Dan untuk recehnya itu dia pakai fakah, fakahnya itu dari fulus. Tapi tidak menjadi insya'i. Pakai emas lo sebagai alat tukar. Tuh, pakai perak sebagai alat tukar, kan enggak. Makanya kalau kita pakai standar ini, uang kertas kita tuh kena ribawi. Gitu, kena barang riba. Wala, jadi intinya seperti itu. Ada, kalau memang standar alasannya thamaniya. Tapi memang yang disebutkan oleh kebanyakan ulama betul standarnya thamaniya, nilai alat tukar itu, nilai mata uang gitu. Wala yata'adda riba, dan tidak berlaku itu riba ila ghairil fulusi, kepada selain fulus, minal hadid, daripada besi, wan nuhas, kuningan, war rasos, dan juga tembaga. Walaupun itu sumber pembuatan duit seribuan, tetap dia enggak kena riba gitu. Wa ghairuha bila khilaf, wa ghairiha bila khilaf, dan selain hal-hal tersebut bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Wallahu alam. Qala, tanggung nih satu lagi kita habisin. Wala yajuzu bai'ul ghurari, dan salah satu jual beli yang dilarang oleh syariat adalah kata Syekh Abi Syuja, wala yajuzu bai'ul ghurari, tidak boleh jual beli ghurar. Li'alla al-aslu fi dhalika, dalil kenapa ghurar itu dilarang, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il ghurari, melarang kita untuk jual beli ghurar. Wa hu muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal ghararu, dan yang disebut dengan ghorar, man tawa anna akibatuhu, man tawa, apa yang intawa itu artinya ikhtafa, ma ikhtafa anna akibatuhu, apa yang tersembunyi anna daripada kita, akibatuhu, ujungnya. Jadi ghorar tuh kita enggak tahu ujungnya gimana nih, ujungnya berhasil apa enggak, ujungnya jelas apa enggak, ujungnya ada apa enggak. Contoh yang paling sering dicontohkan oleh ulama itu kan jual beli burung yang lepas dari kandangnya. Kita beli, gue beli nih burung lo nih gitu. Ya udah, nih harganya 500.000 misalnya, dibayar 500. Terus burungnya mana? Burungnya lagi terbang gitu. Pulang enggak? Nah, biasanya sih pulang. Nah, itu kan. Biasanya sih pulang ter kalau sore. Nah, kemungkinan pulangnya itu kan intawa, ikhtafa. Enggak jelas nih pulang apakah itu namanya ghoror tuh gitu. Pak Jagat pamit gitu. Al-ghoror. Itu namanya ghoror. Ma'intawa. Jadi ini definisi yang sebenarnya yang kagak mencakup tapi cukup begitu. Enggak begitu-gitu amat sih ghoror, cuman cukup itu. Intinya ketemu bahwa yang namanya ghoror itu adalah mantawa anna akibatuhu, yang mana ikhtafa, tersembunyi itu akhirnya, enggak jelas gitu. Summal ghararu tahtahu suwar. Kemudian yang namanya ghoror itu di bawahnya tuh banyak gambarannya, banyak contohnya. La takadu tunhat, la takadu tanhasiru, bahkan enggak terhitung, saking banyaknya sulit untuk dihitung. Fanadkur nubzatan minha, kita akan sebutkan nubzah. Nubzah itu apa? Nubzah itu kalau bahasa Indonesianya kisi-kisinya gitu, sisi apa istilahnya, salah satu bentuknya aja. Nubzah itu sekilas ya, kita sebutkan sekilas daripada ghoror ini. Contohnya ini, liya'rifa biha ghairuha, liya'rifa biha ghairuha, agar bisa contoh yang lain ketahuan, kita kasih contoh yang induknya gitu. Famin dzalika, dan di antara jenis ghoror, bai'ul ba'irin nadi, jual ba'ir, unta, an-nadi, yang an-nadi itu yang gila. Gila itu maksudnya untanya lagi menggila, akhirnya dia kabur. Wa kadzal jamusul mutawahish, begitu juga jual kambing banteng, jual sapi mutawahish. Mutawahish itu yang tiba-tiba jadi liar. Padahal kan sapi aslinya bukan hewan liar, tapi karena hal tersebut dia jadi liar. Karena liar kan dia enggak bisa diarahkan. Enggak bisa ke kanan, enggak bisa ke, pokoknya terserah dia. Duit udah masuk, kalau dia liar tiba-tiba pergi, ah itu kan ruginya. Itu horor. Wal abdi bai'ul wal abdil munqati'il khabar, dan budak yang terputus kabarnya. nggak jelas nih budaknya di mana gitu, terputus kabarnya. Wasama kifil ma'il katsir, dan jual apa namanya, jual ikan di air yang banyak. Jadi maksudnya bukan berarti nggak boleh jual beli ikan, boleh. Tapi kalau jual belinya tuh ikan gua di empang ambil aja, nah, itu kan bait goror namanya. Makanya transaksi ikan pancing di pemancingan tuh kan goror. Maka untuk menghindari goror, dibedakan antara duit masuk pemancingan sama duit bayar ikannya gitu. Jadi nanti ikannya udah dapat baru dibayar. Jadi bayar yang pertama tuh cuman buat apa? Bayar akses gitu. Kayak kita mau nonton Netflix, nonton Disney, kan kita bayar aksesnya dulu. Jadi wasamati fil ma'il katsir wa kabai'i samrati samarati allati lam tukhlaq, seperti jual beli buah yang belum numbuh. Buahnya belum numbuh, tapi gua beli nih pohon nih, buahnya dari pohon ini, padahal belum numbuh tuh. Maka itu bayar. Wa zar'i fi sumbulih, dan juga beli tanaman fi sumbulih yang masih di sumbul, masih di apa, sumbul itu apa sih kalau bahasanya padi itu, Pip? Apa itu sumbul itu apa sih bahasanya, kan padi kan ini dulu sumbul dulu tuh gitu tuh, satu ini masih di batangnya, batang yang kecil itu belum ketahuan tumbuh apa kagak tuh. Wa kadza bai'ul lahmi, begitu juga jual beli daging, qabla salkhil jildi, sebelum dikulitin. Ini daging yang di kambing ini gue beli nih. Gitu. Enggak jelas berapa ukurannya, iya kayak tunas gitu. Ini kambing di sini daging gue beli nih, enggak jelas berapa timbangannya, pokoknya nih belum dikulitin. Itu kan beli ghoror gitu, bai'ul ghoror. Ya tahu-tahu pas dikulitin dagingnya busuk semua karena si kambingnya sakit mungkin. Itu kan jadi horor. Wa kadza bai'ul qutni, begitu juga jual kapas, fi jauzihi, di jauz. Jauz itu kapas, tahu kan tuh orang jual kapas, jual kapas, pohon kapas tahu kan? Dia kan ada bijinya, biji itu jauz tuh bijinya kapas. Jadi pas dibuka baru keluar kapasnya gitu. Jadi belum dibuka itu kapasnya belum kelihatan, dia udah beli. Nah, itu namanya bai' horor. Itu batil. Wa in kana ba'da tashakkuki fi zawjihi, walaupun ba'da tashakkuk, setelah bijinya itu diperetelin, tapi walaupun bijinya diperetelin kan tetap kapasnya belum kelihatan, belum ada begitu. Wa in kana 'alal ardi, kalau itu jauhnya kacang itu, biji-biji kapas itu media, iya, jual ubi kayu masih umur muda pohonnya. Nanti kita jelasin bahwa itu menjadi boleh kalau pakai teknik bayi salam kan gitu. Ini kan jual segebrak-gebraknya dijual gitu ya. Maksudnya itu kapas belum ada kelihatan, masih jauznya, masih batoknya itu udah dijual. Wa in kana 'alal ardi inda habi hamid, kalau kemudian itu batok kapasnya, apa namanya, buah kapasnya itu belum dibuka begitu, tapi udah ada pada jatuh di tanah begitu. In kana 'alal ardi, kalau sudah berjatuhan di atas tanah, inda Abi Hamid, kata Imam Abi Hamid Al-Isfirayin ini begitu. Wa kadza wa in kana, oh gitu, walaupun sudah jatuh-jatuhan di atas tanah tetap enggak boleh juga. Inda Abi Hamid, kata Imam Abi Hamid Al-Isfirayin, wa kadza la yasih, begitu juga tidak sah, bai'ul labani fi dir'i, jual susu fi dir'i, yang masih ada di putingnya, yang masih ada di buah dadanya. Jual susu kambing, Pak Haji jual susu kambing, ya mana, noh masih di putingnya, masih di dadanya si kambing, yaudah saya beli. Nggak boleh itu begitu goror. Harusnya kalau untuk mensiasati terhindar dari goror, Pak Haji saya beli 2 liter ya. Jadi dijelaskan air, apa namanya, barangnya jelas, takarannya jelas, waktunya jelas. Pak Haji itu kambing kayaknya dadanya gede itu, susunya banyak tuh, saya beli 2 liter dari situ ya. Nah gitu. Seperti juga apa namanya, termasuk ubi masih ditanam, kan gak mungkin kelihatan itu, gak jelas jadi gor. Tapi kalau kita jelasin, saya beli ubi yang di sini ya, ini dua karung misalnya begitu, saya beli 2 kilo misal, 3 kilo. Nah itu untuk menghindari goror tersebut, dijelaskan takarannya. Nanti ketika dia panen, ketika dia memerah susunya, apa yang ada 2 liter, jadi itu jual beli gitu. Tapi kalau nggak jadi 2 liter, nggak jadi 2 kilo, maka itu jadi utang gitu. Intinya untuk menghindari gorongnya dijelaskan nilainya dan ukurannya. Fiba kada la yasihu bai'ul labani fi dir'i li'annahu majhulul miqdar. Karena apa yang di dalam dadanya si hewan tersebut majhulul miqdar, ukurannya tidak jelas. Likhtilafi dir'i riqqatan wa ghiladan. Karena perbedaan dir', perbedaan buah dada setiap hewan itu berbeda-beda, riqqatan wa ghiladan. Tipis dan tebalnya kulit buah dada itu membuat hasil dalam susunya itu jadi berbeda. Wa kadza la yajuzu bai'ul hamli fil batni, begitu juga tidak boleh jual beli kandungan fil batni di dalam perut hewan induknya begitu. Wa kadza la yasihu bai'ul miski, begitu juga tidak sah jual beli misik, minyak misik fil fa'rah di. Jadi misik itu kan ternyata sumbernya tuh dari ini yang fib, dari misik itu dari apa, biji kemaluannya si ini rusa biasanya dari hewan tuh, dan itu emang wangi itu, tapi nggak biji-bijinya, tapi dicampurin. Nah dulu itu dipakein di dalam apa namanya botol, namanya botolnya fa'roh. Jadi fa'ar itu botol khusus untuk misik namanya gitu. Wa kadza la yasihu bai'ul miski, begitu juga tidak sah jual beli minyak misik fil fa'arati, di botolnya, qabla fatkiha, sebelum botolnya dibuka gitu. Falau fataha ra'saha, kalau kemudian botol palanya dibuka, wa ra'al miska, kemudian kita bisa lihat itu misiknya. Qala al-Mawardi, Imam al-Mawardi mengatakan yasihu juzafan wa bil wazni, boleh itu, kalau emang udah kelihatan itu misiknya, boleh dijual belikan juzafan. Juzafan itu ya sesuka dia. Ya udah gue beli itu seini, seukuran tangan kanan, nah gitu. Pokoknya juzafan, juzafan itu bilai ditakdir. Sesuka dia aja tanpa takaran. Wabil wazir, dan juga bisa juga dengan timbangan. Qala al-Mutawalli, Imam al-Mutawalli mengatakan, Abu Sa'id Al-Mutawarri sahibut apa namanya pemilik kitab Al-Bahru fil Madhhab ni kalau enggak salah. In lam yatafawat, kalau memang tidak berbeda sikhonul fa'rati, ketebalan fa'. Jadi fa'rati memang botol khusus untuk misik, dan kalau itu ketebalan kulit fa'ra itu tidak berbeda, warwa jawani bahadan, dia lihat dari apa namanya dari kiri apa istilahnya, dari sisi-sisinya, walaupun nggak dibuka, dari sisi dilihat, ah ini misik gitu. Ini mungkin misik yang masih mentah nih ya, yang masih belum dijadikan cairan gitu. Sah, maka jual belinya sah. Wa illa, tapi kalau itu apa istilahnya, jadi kulit fa'rohnya tuh pinggir sini sama pinggir situ beda begitu. Jadi kemungkinan ukurannya juga nggak jelas. Maka itu wa illa fala, maka tidak sah. Walladhi sadara bihi Rafi'iyyu, dan yang keluar atau yang dieksplisitkan dikeluarkan oleh Imam Ar-Rafi'i, anna bai'al miski, bahwasanya maksudnya yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Imam Ar-Rafi'i, bahwa jual beli misik fil fa'rati batilun mutlaqan, itu batil, enggak sah mutlak, secara mutlak kalau masih di fa'rah gitu. Sawa'un bai'u ma'aha aw dunah, baik itu dijual pakai fa'rah-fa'rahnya atau tanpa fa'rahnya gitu. Jual misik sama aja, wasala unfa tahara saha amla, baik itu udah dibuka atasnya begitu. Itu mungkin karena ini kayak ini ya. Mungkin disebut fa'rah itu karena bentuknya kayak tikus begitu ya. Gitu. Jadi masih di dalam fa'rah. Jangan-jangan fa'rah itu memang masih ininya, masih apa namanya? Bentuk biji kemaluannya si rusa itu kan gitu, masih begitu tuh. Jadi belum di set atasnya, belum, jadi misiknya belum kelihatan. Itu fa'rah begitu. Saya belum cek itu apa namanya misik itu bagaimana pembuatannya, saya lupa ngecek. Watabi'ahu an-Nawawi 'ala dzalika, dan dalam hal ini Imam Nawawi mengikuti pendapat Imam Ar-Rafi'i bahwa tidak sah jual beli misik yang masih di dalam fa'rahnya. washabbahahu billahmi fil jildi, dan dia menyamakan itu seperti jual beli daging fil jildi, yang masih dalam kulit, yang kulitnya belum dikulitin gitu. Qala an-Nawawi min ziyadati, Imam Nawawi mengatakan dalam ziyadahnya dalam Rawdatul Talibin, beliau mengatakan qala ashabuna, imam ulama kami mengatakan lauba al-miskal mukhtalit bi ghairihi lam yasih, kalau dia jual misik mukhtalit bercampur dengan selain misik, yaitu kulit hewannya tersebut, lam yasih, dia tidak sah. Li'anna al-maqsuda majhul, karena tujuan jual belinya tidak ada. Tujuan jual belinya majhul, tidak jelas. Kama la yasihu bay'ul labani al-makhluti bil ma'i, sama seperti jual beli al-laban al-makhlut, yang mana labannya itu dicampur bil ma'i dengan air. Wallahu ta'ala alam. Wah, contohnya kita enggak, contohnya bingung ya kita ya, karena ini enggak terjadi di zaman kita. Wa kama yadurul jahlu fil mabi, kadza yadurul jahlu biqadri samani, sebagaimana juga enggak boleh ada ketidakjelasan bil mabi dalam barang dagangan, kadza yadurul jahlu, begitu juga bermasalah jual beli al jahlu, kalau ada ketidakjelasan biqadri samani, dengan ukuran atau dengan takaran harganya. Wa bisamani idza kana fil baladi naqdan biqadri samani wa bisaman, gitu taksafif. Kadza yadurul jahlu, begitu juga yadur, bermasalah itu jual beli al jahlu, yaitu ketidakjelasan biqadri samani, yaitu dengan apa namanya nilai uangnya, nilai harganya maksudnya, wa bisamani, enggak nih, ini musman nih mestinya nih, musman biqadri samani wa bil musman, kan begitu. Musman tuh sesuatu yang dijadikan, saman tuh harganya, tapi musman tuh alat tukarnya. Jadi maksudnya kalau mau jual beli harus jelas, lo mau bayar pakai rupiah apa pakai dolar, dari awal kudu jelas gitu. Lo mau bayar pakai yuan apa pakai yen apa pakai apa namanya? Iya, biqadri samani wal musman. Benar-benar wal musman. Wabil wabaknya enggak ada ya. Makanya saya bacanya susah. Wabis samani wal musman. Jadi bahaya kan goror itu pada barang dagangan, enggak boleh tuh goror pada barang dagangan. Maka sebagaimana bahayanya atau masalahnya goror dalam barang dagangan, itu juga menjadi masalah kalau gorornya ada pada harga, enggak jelas. Udah ambillah 2000 dah. Jangan 2000, 1000 aja. Iyalah gitu. Ya jelas nih ngomong nih 1000 atau 2000 gitu. Wal musman, dan juga nilai yang dipakai, mau pakai dolar, mau harus jelas gitu maksudnya. Itu musman biqadri samani wal musmani idza kana fil baladi naqdan fa aktsar wa hiya raijatun, kalau memang di dalam satu negara tersebut, satu negeri, naqdan ada dua alat tukar, rupiah sama dolar misalnya, fa aktsar atau lebih wa hiya raijah, dan nilai uang itu raijah, memang muntashir, ramai dipakai orang. Wa yuqasu bima dzakarna baqi suwaril gharari, dan kita kiaskan dengan apa yang tadi kita sebut, baqi suwaril gharari, sisa daripada gambaran bagaimana gharar itu terjadi. Jadi yang tadi itu contoh gharar, maka kita ilhaq, kita samakan dengan hal-hal yang lain itu, kita samakan yang ada gharornya begitu. Wallahu a'lam. Qala wal mutabayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kedua penjual, jadi dalam jual beli Syafi'i, khiyar tuh ada pada majlis ya. Kalau udah enggak ada majlis, enggak ada khiyarnya tuh. Kecuali dalam jual beli tertentu, sebagaimana jual beli barang yang belum kelihatan, kemarin kita disinggung. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari. Besok hari Sabtu kita libur, insyaallah ketemu lagi hari Senin. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan juga keluangan waktu agar terus bisa mengkaji ilmu agama Allah. Mudah-mudahan jadi amal ibadah, dan syukur-syukur jadi amal ibadah, syukur-syukur bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon koreksi bagi para asatid, guru-guru kami, para dewan guru, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman, kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Wah, dan juga teman-teman sarjana muslim, saya sangat senang sekali kemudian jika ada dari teman-teman yang mengikuti sekaligus mengoreksi. Sebagaimana nanti saya udah nyebut ya kemarin ya, episode 61 tentang tayamum tuh perlu ada pengulangan karena ada bacaan teks yang keliru gitu. Insyaallah kapan waktu, kalau kita punya waktu, saya rekam lagi tuh ya untuk episode 61. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.